Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit yang ingin kami sampaikan kepada santri sekalian. Sedikit nasihat, kalau bisa setelah sholat maghrib dan sholat-sholat yang lainnya yang ada sholat sunnah rawatib, maka hendaklah dikerjakan ya. Nah, karena diantara ciri thalabul ilm itu semangat na'am mengamalkan sunnah. Ya, di antara ciri penuntut ilmu itu semangat mengamalkan sunnah. Dan ini sebagai ladang amal bagi kita. Ya, dapat banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat sunnah rawatib. Ya. Yang 10 rakaat, sebagian riwayat menyebutkan 12 rakaat. Jadi kalau bisa setelah sholat maghrib misalnya, sholat sunnah dulu 2 rakaat sebentar. Nah, setelah sholat isya, kemudian sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur. Nah, insya Allah tidak terlalu lama. Ya, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Fa insya Allah pahala yang besar. Nah, karena di sebagian riwayat disebutkan itu dijanjikan rumah, kita akan dibangunkan rumah di surga. Ya, bagi seorang yang menjaga sholat sunnah rawatib. Jadi mulai besok ya, atau mulai nanti setelah sholat isya misalnya, ya sholat sunnah rawatib kalau bisa dikerjakan. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas na'am tentang meletakkan ya kedua tangan di atas dada. Adapun caranya bisa dua cara. Bisa sekedar diletakkan ya tangan kanan di atas tangan kiri, apakah itu di na'am punggung telapak tangan, atau di pergelangan, atau di hasta, ya tanpa dipegang. Atau cara yang kedua, yaitu dengan menggenggam tangan kiri, apakah itu yang digenggam punggung telapak tangan, na'am, ataupun pergelangan tangan, atau hasta. Ini dua cara yang bisa kita lakukan tatkala kita bersedekaf. Adapun meletakkan kedua tangan di dada, ini perkara khilaf ya. Sebagian para ulama menyebutkan di dada, ada sebagian menyebutkan di bawah dada, ada yang menyebutkan di perut ya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah di sini beliau menguatkan na'am meletakkan kedua tangan itu di dada. Sekarang kita masuki pembahasan baru, an-nadharu ila maudhi'is sujud wal khusyu'. Melihat ke tempat sujud dan khusyuk. Jadi di sini akan dibahas na'am tentang perintah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tatkala salat itu na'am melihat ke tempat sujud, ya tidak melihat ke yang lain. Banyak sekali dalil-dalil yang akan dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini. Gitu juga perintah untuk kita khusyuk ya, di dalam sholat. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'ah ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, na'am, disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'ah ra'sahu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat ta'ta'ah ra'sahu, beliau menundukkan kepala beliau ya, wa rama bi basarihi nahwal ard, dan beliau, na'am, melemparkan pandangan beliau, mengarahkan pandangan beliau ke arah bumi. Nah, jadi tak kala sholat kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya, dan ya mengarahkan pandangan tersebut ke arah tempat sujud, ya. Kemudian, walamma dakhalal Ka'bah, ma khallafa basarahu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Nah, di dalam hadis yang sama disebutkan, dan tatkala beliau memasuki Ka'bah, pandangan beliau itu tetap tertuju ke tempat sujud sampai beliau keluar darinya. Ini dalil yang pertama. Ya, perintah agar kita, na'am, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, atau sebelum itu kita baca catatan kaki yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, tanbih, kata beliau, catatan fi hadaini al-hadisain, di dalam dua hadis ini yang telah kita bacakan tadi, anna sunnata ayyarmiya bibasorihi ila maudhi'i sujudihi minal ard, bahwasanya yang sunnah hendaklah seorang mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya di bumi. Fama yaf'aluhu ba'dul musallin min taghmidil ainain fis shalah fahuwa tawarru'un badirun. Adapun yang dilakukan oleh sebagian al-musallin, orang-orang yang sholat, ya, dengan memejamkan kedua mata di dalam sholat, maka ini pendapat yang lemah, ya, bahkan dibenci, ya, dibenci memejamkan mata tatkala sholat. Naam. Wa khairul huda atau wa khairul hadyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca dalil yang ketiga. Naam, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Naam. Disebutkan di sini wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushgiluhu yushgilul musalli. Tidaklah sepantasnya, na'am, ada sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat di rumah ini. Di rumah di sini maksudnya adalah di Ka'bah. Na'am. Ini berdasarkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kama yadullu alaihi sababu urudil hadis. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dengan sebab datangnya hadis ini. Nah, jadi apa saja yang bisa mengganggu, menyibukkan seorang yang sholat, hendaklah dijauhkan. Apa saja itu? Nah, Wa kana yanha, dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Abu Daud, disebutkan wa kana yanha an raf'il basari ila sama', dan adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk seorang mengangkat pandangannya ke langit. Ya, bahkan ada na'am ancaman khusus nanti akan disebutkan, seorang yang mengarahkan pandangannya ke langit tatkala salat. Wa yu'akkadu fin nahi hatta qal, dan dikuatkan lagi larangan ini sampai beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la turja'u ilaihim, wa fi riwayatin aw la tukhattafanna absarahum. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah, hendaklah kaum itu berhenti dari mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit di dalam salat. Aula turja'u ilaihim wa fi riwayatin aulatu khatafanna absaruhum, atau tidak akan dikembalikan lagi penglihatan-penglihatan mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan atau akan dibutahkan, dihilangkan penglihatan mereka. Nah, jadi ini ancaman yang keras dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita tidak mengarahkan pandangan kita ke langit tatkala salat. Nah. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Hakim, disebutkan fa idza shalaitum fala taltafitu fa inna allaha yansibu wajhahu liwajhihi abdahu fi salatihi ma lam yaltafit fa idza shalaitum fala taltafitu, maka apabila kalian salat janganlah kalian berpaling, ya, paling kanan, paling kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke atas. Jadi ini dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam salatnya selama hamba tersebut tidak berpaling. Wa qala aidan anittalfati, dan beliau juga bersabda tentang orang yang berpaling, yang menoleh di dalam salat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Daud, beliau mengatakan ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ya, seorang yang berpaling ketika salat itu dari tempat sujud, ya, tengok kanan, tengok kiri, atau tengok ke atas, ini adalah sebuah pencurian yang dilakukan syaitan terhadap dirinya dari sholat seorang hamba. Ya, jadi itu adalah bentuk syaitan mencuri sholat seorang hamba. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarrafa wajhahu in sarafa anhu. La yazalullah muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menghadap ya kepada hambanya, menghadapkan wajahnya kepada hambanya di dalam sholatnya. Malam yaltafit, selama hamba tersebut tidak berpaling. Fa idza sarrafa wajhahu in sarrafa anhu, maka apabila hamba tersebut memalingkan wajahnya, na'am in sarrafa anhu, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajahnya. Al jaza min jinsil amal, sebuah balasan itu tergantung dengan amalan seorang. Ya, seorang yang na'am menanam, dia juga yang akan menuai bibitnya, menuai hasilnya. Na'am. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la, na'am, dalam Sahihu Targhib disebutkan wa naha an thalathin. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari tiga perkara. Ya. An-nukrotin kan nukrotid daik. Seorang sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. Nah, jadi tak kalah sujud itu kita disuruh tuma'nina, dan tuma'nina ini termasuk ruknun min arkanis shalah. Ya. Jadi hindari kita seperti nukrotun kan nukrotid daik. Sujud yang cepat seperti ayam mematuk makanan. Ya, cepat sekali. Itu melihat ayam mematuk makanan itu. Ya, cepat dia. Nah, ini dilarang kita menyerupai ya ayam mematuk makanan tatkala kita sujud. Wa ik'aun ka ik'ai al-kalbi. Dan kita juga dilarang, ini larangannya kedua, untuk duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Ini larangan yang kedua. Ya, dilarang kita duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Kemudian wal iltifati kala iltifati tsa'labi. Larangan yang ketiga, kita dilarang ya berpaling, menoleh di dalam sholat seperti serigala itu berpaling. Wahada syahid, dan ini syahidnya. Jadi kita dilarang untuk berpaling dari sholat. Maka hendaklah kita mengarahkan kedua mata kita ya ke tempat sujud, karena itulah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya adalah na'am dalam al-mulakhas fi ahadits muntaqah wa tabrani na'am warwayani dan yang lainnya disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu. Salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu. Salatlah engkau seperti salat orang yang hendak berpisah. Ya, salatlah engkau dengan salat seperti orang yang hendak berpisah. Naam, yang seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita khusyuk, ya. Nah, ini di antara faedah agar kita khusyuk, ya. Naam, salatlah kita seperti salat terakhir kali. Naam. Ya. Seperti orang yang naam akan mati besok atau akan mati setelahnya. Ya, otomatis kan kalau orang yang sudah mau sakratul maut biasanya dia bertaubat biasanya. Ya, dia mau mati secara baik-baik. Ya kan? Naam, yang tadinya enggak taat jadi taat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ibadah itu khusyuk, niatkan sholat itu seolah-olah kita setelah sholat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa jadi, ya, karena yang namanya naam nyawa atau umur seorang itu tidak bisa dipastikan. Ya, kalau sudah datang takdirnya meninggal. Ya. Dan yang namanya maut tidak mengenal yang namanya na'am umur. Ya, umur harus sekian itu tidak ada. Ya. Nah, kalau sudah ditakdirkan meninggal. Ya. Maut itu tidak mengenal sehat sakit, tidak demikian. Tidak mengenal mudah dan tua. Ya. Kalau sudah takdirnya meninggal. Ya. Naam, ada orang banyak juga mati muda. Ada yang mati di dalam kandungan, belum sempat lahir. Ada juga yang mati setelah dilahirkan, ada yang hidup beberapa hari setelah dilahirkan. Ya. Ada yang meninggal masih kecil, ya, ada yang belasan tahun, ya. Nah, ada juga yang puluhan tahun, ada yang tua, ya. Dan sakit itu tidak mengenal yang namanya dan maut itu tidak mengenal yang namanya sakit. Yang meninggal itu tidak harus sakit. Banyak orang yang sehat meninggal secara tiba-tiba. Ya. Secara tiba-tiba. Sehat segar bugar. Qadarullah wa masyaa'al tabrakan. Ya. Motoran tabrakan. Sebelumnya sehat segar bugar. Ya. Dan sebab-sebab yang lain. Ya. Nah, jadi banyak juga yang sehat segar bugar tiba-tiba meninggal. Banyak juga yang tadinya sakit bertahun-tahun malah awet muda. Awet maksudnya masih hidup. Ya. Tidak meninggal. Ya, walaupun banyak juga orang yang sakit itu meninggal. Ya. Jadi di antara kita ini enggak tahu kapan kita meninggal. Apakah kita bisa hidup beberapa tahun lagi? Ya, bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Nah. Ya, jadi hendaklah kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat. Jadi tak kala dipanggil, na'am, kita dalam keadaan ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita ini pasti mati. Karena telah berlalu generasi sebelum kita dari kakek-kakek kita dulu. Ya kan? Nenek moyang kita dulu. Ya, mungkin hampir tidak ada sekarang kita punya nenek moyang. Sudah habis generasi itu. Nah, kemudian diganti dengan generasi kakek kita yang mungkin sudah banyak di antara kakek kita sudah meninggal. Ganti dengan generasi orang tua kita. Nanti generasi orang tua kita akan habis juga. Diganti dengan generasi kita. Generasi kita juga akan habis. Dan terus, ya, generasi ini akan silih berganti. Ya. Nah, pasti di antara kita ya tinggal menunggu giliran. Ya, sepulan kapan. Nah, ya, jadi hendaklah kita banyak bertobat, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga di dalam kubur kita dapatkan nikmat kubur. Ya, di surga kita mendapatkan ya, di akhirat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka." Maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahmu, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ya. Naam. Di sini ada derajat yang namanya ihsan. Ihsan itu ada dua. Derajat yang paling tinggi ihsan itu tatkala seorang beribadah seolah-olah dia bisa melihat Allah. Saking dekatnya, saking khusyuknya. Ya. Seolah-olah dia melihat Allah. saking khusyuknya, saking bagusnya ibadahnya. Ya, ini derajat yang paling tinggi. Kalau kita beribadah itu sangat khusyuk, seolah-olah kita sangat dekat sekali dengan Allah, seolah-olah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ihsan yang paling tinggi. Ya, dan ini jarang yang bisa mendapatkannya, ya. Nah, jarang yang bisa mendapatkannya. Orang-orang pilihan yang bisa beribadah sangat khusyuk. Yang kedua derajat ihsan adalah kalau kita tidak bisa melihat Allah di dalam ibadah, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan itu sudah suatu kepastian. Apa saja itu dilihat Allah. Gerak-gerik kita, bahkan pun yang tersembunyi, yang kita sembunyikan di dalam hati, yang terbesit di dalam hati manusia, Allah tahu. Ya. Apa yang ingin direncanakan orang juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Semua makhluk Allah tahu. Baik yang ada di masjid ini maupun di tempat lain, di benua mana, ya, di ujung bumi mana, Allah mengetahui. Nah, ya. Dan apa yang kita lakukan pasti dicatat, ya, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kalau kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kejelekan, ya, kita akan dihukum sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian wa yaqul, dan beliau juga bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim, ma min ri'in tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadzunub ma lam yu'ti kabirah wa dzalika ad-dahru kulluhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ri'im tahduruhu salatun maktubah, tidaklah, ya, seseorang yang apabila salat wajib itu datang kepadanya, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus wudunya, ya, tatkala ingin mengerjakan salat, tatkala, ya, perintah salat datang, ya, azan berkumandang, dia memperbagus wudunya, wa khusyu'aha, begitu juga dia memperbagus khusyuknya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, illa kanat kafaratun lima qablaha minadzunub, yang melainkan hal itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa terhadap, ya, apa-apa yang dia telah lakukan dari dosa-dosa. Malam yu'ti kabirah, selama tidak mendatangi dosa besar. Ya, dosa kecil itu bisa terhapuskan, ya, dengan ibadah, dengan amalan baik. Innal hasanat yudhibhu as-sayiat. Sesungguhnya, ya, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, dalam sebuah hadis disebutkan, as-salawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna lima juktuni batil kabair. Ya, salat lima waktu dan salat Jumat dari Jumat satu ke berikutnya, ya, bulan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu mukaffirat, menghapus-penghapus dosa. Menghapus-penghapus dosa di sini adalah menghapuskan dosa kecil. Jadi ibadah itu bisa menghapuskan dosa kecil secara otomatis. Kita ngambil air wudu, yaitu dengan ngambil air wudu, ya, kesalahan-kesalahan kita itu bisa gugur. Langkah kita ke masjid, sebagian riwayat menyebutkan satu langkah mengangkat derajat, satu langkah itu menghapuskan kesalahan. Ya. Jadi dosa-dosa kecil itu secara otomatis bisa terhapuskan dengan amalan ibadah. Nah, seperti dalam hadis ini, memperbagus, ya, wudu, khusyuk, ruku'. Nah, tapi kalau dosa besar itu tidak bisa terhapuskan kecuali bitaubah, kecuali dengan tobat. Ya, kecuali dengan tobat. Tentu ya, taubat seorang itu akan diterima tak kalah memenuhi syarat, ya, syurutu taubah, ya, syarat-syarat taubat. Apabila taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada syaratnya. Ya, kalau kita memenuhi syarat itu, fa insyaallah taubat kita diterima. Ya, di antaranya apa syaratnya? Menyesal, ya, melakukan perbuatan itu, berazam tidak lagi ingin mengulangi. Ya, menjauhi ya perbuatan itu. Ya. Nah, kemudian kalau naam dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Misalnya kita pernah mencuri, ya, ya, naam, di antara syarat ya bertobat kalau kaitannya dengan hak orang lain, di samping kita menyesal tidak mengulangi lagi, berazam dan menjauhi perbuatan itu, kalau terkait dengan hak orang lain seperti mencuri, maka uang yang kita curi itu minta keridhaan terhadap orang tersebut, apakah dengan kita ganti ya, atau yang lainnya ya, yang penting dia ridho. Nah, kalau dia minta ganti ya kita ganti, karena itu diantara tanda taubat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan syarat taubat berikutnya adalah di waktu diterimanya taubat. Ya, di waktu diterimanya tobat. Ya. Nah, sebelum ya nyawa itu digor-gorah. Ya, di tenggorokan atau di kerongkongan. Ya, atau sebelum ditegakkannya hari kiamat. Kalau sudah ditegakkan hari kiamat, enggak diterima lagi, ya, bertobat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir nanti di akhir zaman. Ketika hari kiamat mau ditegakkan, taubat mereka tidak diterima karena waktunya sudah habis. Ya. Mereka dikasih kesempatan bertobat sebelum ditegakkannya hari kiamat. Masih tidak mau bertobat. Ya. Jadi tak kala mereka melihat hari kiamat ditegakkan, ya, mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berguna penyesalan mereka. Tidak berguna ya taubat mereka. Wadzalika ad-dahru kulluhu, dan itu berlaku sepanjang masa. Kemudian berikutnya dalam riwayat Naam Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim ya disebutkan, wa qad shalla sallallahu alaihi wasallam fi khamisah laha alamun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat yang menggunakan khamisah. Khamisah ini adalah kain tenun laha alam yang memiliki motif atau gambar yang bercorak. Jadi beliau pernah ya salat menggunakan alas naam khamisah yang mempunyai motif bergambar bercorak. Fanadara ila alamiha nadratan. Kemudian beliau melihat sekali penglihatan ke corak tersebut. Falamman sarafa qala. Kemudian tatkala beliau menyelesaikan salat, beliau mengatakan kepada para sahabat, izhabu bi khasi bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm waqtuni bi an bajaniyah. Idhabu bi khamisati. Pergilah kalian membawa khamisah ini. Khamisahku ini. Ya. Dan tukarkanlah ke Abu Jahm. Ya, dengan anbajaniyah. Anbajaniyah adalah kain yang tidak memiliki motif. Ya, beliau minta ditukarkan karena khamisah tersebut mengganggu kekhusyuan beliau. Mengganggu sholat beliau. Nah, fa innaha alhatni anifan an sholati. Karena sesungguhnya khamisah yang bermotif tadi, ya, itu telah melalaikanku, melalaikan sholatku barusan. yang membuat beliau tidak khusyuk. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan dalam riwayat yang lain, fa inni nadartu ila alamiha fi sholati fakada yaftanni. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka sesungguhnya aku melihat ke corak tadi, corak khamisah tersebut di dalam sholat, hampir-hampir ya, kain tersebut yang merusak ya, sholatku, merusak kekhusyuan sholatku. Nah, maka dari sini kalau bisa kita naam sholat ya, menggunakan alas yang tidak bercorak kalau bisa. Yang naam polos misalnya. Ya, kalau tidak ada seadanya. Apalagi zaman sekarang ya. Ya zaman sekarang, zaman corona ini kita naam diperintahkan oleh umara kita ya, pemerintah kita atas saran dari naam dinas kesehatan ya, untuk sholat memakai alas ya, untuk mencegah corona ini, memakai masker, berjarak ya, tapi kalau bisa kita menggunakan alas yang polos kalau bisa. Nah, kalau tidak ada seadanya ya, kalau tidak ada seadanya. Nah, kemudian wa kana li Aisyatah saubun fihi tasawwir mamdudun ila sahwatin ila sahwatin atau suhutin atau dibaca sahwatin. Fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih, dan adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki pakaian atau kain yang ada gambar terbentang miring ke bawah, yang ini menyerupai kamar atau gudang ya. Nah, di kain tersebut fakana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih, dan an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya di atasnya. Faqala, kemudian beliau bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirih anni, singkirkanlah kain tersebut dariku. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi salati. Ya, terus menerus gambar-gambar tersebut mengganggu ya, di dalam salatku. Nah, kemudian yang terakhir, wa kana yaqul, dan beliau dahulu pernah bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat bagi orang yang dihidangkan makanan. Wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada salat juga bagi orang yang menahan ya, buang air kecil dan buang air besar. Ya Allah ta'ala alam yusab, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.